mendidik anak yang paling utama dan pertama adalah tentang tauhid, tentang tauhid. Makanya Luqman alaihi salam memberikan wasiat untuk anaknya, yaitu tentang tidak mensyirikkan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian wasiat yang kedua, Luqman berkata, wa wassainal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi 'amaini an ishkur li wa li walidayka ilayyal masir. Yang artinya, dan kami wasiatkan kepada manusia untuk berbakti kepada kedua orang tua, yang mana ibunya mengandungnya dalam keadaan lemah, kemudian semakin lemah dan menyapihnya setelah 2 tahun. Hendaknya kalian bersyukur kepadaku, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala, dan kepada kedua orang tuaku, dan hanya kepadakulah tempat kalian kembali. Ini adalah wasiat Luqman yang kedua, yaitu wasiat Luqman yang kedua kepada anaknya adalah berbakti kepada kedua orang tua. Dan itu sudah kita pelajari juga. Kemudian wasiat Luqman yang ketiga, wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa wattabi' sabila man anaba ilayya thumma ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Dan jika kedua orang tuamu memaksamu untuk mensyirikkanku dengan sesuatu yang engkau tidak memiliki ilmu di atasnya, maka janganlah kamu mentaati keduanya, dan gaulilah keduanya di dunia dengan cara yang baik, dan ikutilah jalan orang-orang yang kembali kepadaku. Kemudian hanya kepadakulah tempat kalian kembali, dan aku akan memberitahukan kepada kalian tentang apa yang kalian lakukan. Ini wasiat yang ketiga, yaitu wasiat untuk senantiasa tetap berbakti kepada kedua orang tua, meskipun orang tua memerintahkan kepada keburukan, bahkan kepada kesyirikan. Kesyirikan yang tidak boleh ditaati, kesyirikan yang diperintahkan oleh orang tua tidak boleh ditaati, kemaksiatan yang diperintahkan oleh orang tua tidak boleh ditaati, tetapi tetap berbuat baik kepada kedua orang tua, karena mereka adalah orang yang merupakan sebab adanya kita di dunia setelah takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Dan itu sudah kita pelajari. Kemudian wasiat Luqman yang keempat, yaitu surat Luqman ayat 16, ya bunayya innaha intaku mithqala habbatin min khardal fatakun fi sakhrah aw fi samawat aw fil ardi ya'ti biha Allah innallaha latifun khabir. Wahai anakku sayang, sesungguhnya jika ada seberat biji sawi di dalam sebuah batu atau di langit atau di bumi, maka niscaya Allah subhanahu wa ta'ala akan mendatangkannya, yaitu pada hari kiamat. Sesungguhnya Allah maha mengetahui dan maha lembut. Wasiat yang keempat ini berkaitan dengan muraqabah, merasa selalu diawasi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka seseorang semestinya mengajari anaknya agar merasa selalu diawasi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, Kemudian wasiat yang kelima, yaitu wasiat, ya bunayya aqimus shalah, wahai anakku sayang, dirikanlah sholat. Setelah setelah menyebutkan tentang tauhid, maka Luqman alaihi salam memberikan wasiat kepada anaknya agar mendirikan sholat. Dan beginilah semestinya orang tua mengajari anak-anaknya tentang tauhid pertama kali, lalu setelah itu perihal sholat. Kemudian yang keenam, wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar. Wasiat yang keenam dari Luqman adalah memerintahkan kepada yang ma'ruf dan mencegah akan yang mungkar. Mengajari anak-anak tentang amar ma'ruf nahi mungkar. Apabila ma'ruf ditinggalkan, maka kita ajari anak-anak agar senantiasa memerintahkan kepada yang ma'ruf terhadap orang lain. Dan jangan malu-malu. Kemudian juga agar anak kita mencegah akan yang mungkar dan jangan sungkan melakukan hal tersebut, karena itu bagian dari agama. Amar ma'ruf nahi mungkar adalah bagian dari agama. Wasiat yang ketujuh yang sudah kita pelajari adalah wasbir 'ala ma asabak, bersabarlah atas apa yang menimpamu. Orang yang berdakwah pasti akan ada yang menerima, akan ada yang tidak menerima. Maka hendaklah dia bersabar saat ada orang yang mencela dakwahnya, saat dia melakukan amar ma'ruf, hendaklah dia bersabar, saat dia mencegah akan yang mungkar, hendaklah dia bersabar, karena itulah resiko mendakwahkan kebenaran. Wasiat yang kedelapan, yang terakhir yang sudah kita pelajari adalah wala tusair khaddaka linnas, dan janganlah engkau memalingkan mukamu dari manusia karena sombong. Ini adalah wasiat yang kedelapan, salah satu yang diajarkan oleh orang tua kepada anaknya, hendaknya berakhlak yang baik, terutama saat bergaul dengan orang lain, terutama saat bergaul dengan orang lain. Kemudian wasiat selanjutnya yang kesembilan, wala tamshi fil ardi maraha, surat Luqman ayat 18, dan janganlah kamu berjalan di bumi maraha. Maraha artinya adalah dengan angkuh. Dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Sesungguhnya Allah tidak menyukai seorang yang mukhtal dan fakhur. Mukhtal artinya adalah yang menyombongkan diri, congkak angkuh. Fakhur yang juga menyombongkan diri. Faqala rajulun minal qaum, lalu ada orang bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, wallahi ya Rasulullah, inni la aghsilu thiyabi fayu'jibuni bayaduha wa yu'jibuni shiraku na'li wa ilaqatu sawti. Qala laysa dhalika al-kibr, innamal kibru an tasfahal haqqa wa taghmidhan nas. Yang artinya, wahai demi Allah, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya aku membasuh pakaianku, lalu bersih dia. Bersihnya pakaianku menakjubkanku, dan sendalku juga menakjubkanku, dan ikat pinggangku juga menakjubkanku. Apakah ini termasuk dari kesombongan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bukan itu sebuah kesombongan, tetapi kesombongan adalah ketika antasfahal haqqa, engkau menolak kebenaran, wa tagmidhan nas, dan engkau meremehkan manusia. Nah, ini wasiat yang kesembilan adalah seorang yang orang tua yang mempunyai anak, dia mengajari anak-anaknya agar tidak melakukan kesombongan di dalam bergaul. Dan salah satu bentuk kesombongan yang sangat terlihat adalah saat berjalan. Al-Syeikh Muhammad bin Jamil Zainul rahimahullah mengatakan, ay mukhtal fa mu'jabun fi nafsih fakhur ala ghairihi. Mukhtal artinya merasa ujub dengan dirinya sendiri, dan fakhur artinya adalah merasa sombong terhadap orang lain, menyombongkan diri terhadap orang lain. Baik, itu adalah wasiat yang ke-9. Dan Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala ketika menafsiri ayat ini, beliau mengatakan, wala tamshi fil ardi marahan jadlan mutakabbiran jabbaran anidan la taf'al dhalika yubghiduka Allah. Janganlah engkau berjalan di atas muka bumi dengan angkuh. Angkuh di sini maksudnya adalah dengan sombong, dengan sok perkasa, dengan sok kuat. Jangan lakukan itu, karena itu pasti dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka seakan-akan Syekh Muhammad bin Jamil Zainul rahimahullah ingin menyampaikan kepada para orang tua seluruhnya agar anak-anaknya diajari supaya tidak menyombongkan diri, terutama yang sangat terlihat adalah saat berjalan, tidak menyombongkan diri. Kemudian Imam Ibnu Katsir mengatakan, walihada qal, oleh sebab inilah Allah berfirman, innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Sesungguhnya Allah tidak menyukai kulla mukhtal. Mukhtal artinya adalah yang merasa tinggi pada diri sendiri, ujub, merasa memiliki sesuatu yang tidak dimiliki oleh orang lain, merasa lebih tinggi diri sendiri dibandingkan orang lain. Fakhur ay ala ghairihi, merasa tinggi atas orang lain. Nah, ini tafsiran la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Mukhtal artinya ujub dengan diri sendiri, fakhur menyombongkan di hadapan orang lain. Dan ayat ini, surat Luqman ayat 18 ini juga sama dengan surat Al-Isra ayat 37. Wala tamshi fil ardi maraha innaka lan takhriqal arda walan tablughal jibala tula. Janganlah engkau berjalan di atas muka bumi marahan, dengan sombong. Sesungguhnya engkau tidak akan membelah bumi dan tidak akan sampai kepada puncak gunung yang paling tinggi. Artinya manusia harus tahu diri, ya, jangan sampai dia menyombongkan diri. Nah, ini orang tua mempunyai tugas mengajari anaknya agar bersifat tawadhu, rendah hati terhadap orang lain, tidak menyombongkan diri di hadapan orang lain. Nah, kemudian penulis mengatakan yang ke-10, waqsid fi mashyik ay imshi mashyan muqtasidan laysa bil buta'i al mutathabbiti wala bis sari'il mufrith bal adlan wasatan baina, yang artinya, dan sederhanalah kamu dalam berjalan, sederhanalah kamu dalam berjalan, artinya berjalanlah dengan tata cara jalan yang sederhana, dengan tata cara jalan yang sederhana, tidak terlalu lambat dibuat-buat, tidak juga terlalu cepat berlebihan, akan tetapi jalan yang pertengahan antara terlalu cepat dengan terlalu lambat. Nah, ini juga semestinya seorang orang tua mengajari anaknya agar berjalan dengan jalan yang sederhana, tidak terlalu cepat, tidak juga terlalu lambat. Dan itulah yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, kana an-nabi sallallahu alaihi wasallam yamshi takaffuan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau jalan seperti orang berjalan dari atas ke bawah. Dari atas ya ke bawah. Jadi tidak terlalu cepat, tidak juga terlalu lambat, tetapi lebih condong kepada cepat. Kemudian wasiat yang ke-11, waghdud min sautik. Ai la tubaligh fil kalam wa la tarfa'u sautaka fi ma la fa'idata fihi. Wa li hadha qala inna ankara al aswati la sautul hamir. Yang artinya, dan lunakkanlah suaramu. Waghdud min sautik. Disebutkan dalam tafsir Imam Ibnu Katsir, la tubaligh fil kalam. Jangan terlalu berlebihan di dalam berbicara. Dan jangan mengangkat suara untuk sesuatu yang tidak ada manfaat di dalamnya. Ya. Angkat-angkat suara biasanya menunjukkan kepada rendahnya ilmu, kemudian rendahnya adab dan akhlak. Maka jangan mengangkat suara yang tidak bermanfaat. Kalau seandainya ada manfaatnya, mungkin tidak mengapa. Inna ankaral aswat la sautul hamir. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya seburuk-buruk suara ialah suara keledai. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, qala Mujahid, Imam Mujahid rahimahullah, Mujahid bin Jabr, ahli tafsir di generasi tabi'i, inna aqbahal aswati la sautul hamir. Sesungguhnya suara yang paling buruk adalah suara ringkikan keledai. Ai ghayatu man rafa'a sautahu annahu yushabbahu bil hamir fi 'uluwihi wa raf'ihi. Wa ma'a hadha huwa baghidun ila Allah. Wa hadha tashbih bil hamir yaqtadi tahrimu wa dhammuhu ghayat adh-dhamm. Li'anna an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam qala laysa lana mathalus sawt al-a'idu fi hibati kal-kalbi ya'udu fi qai'ihi. Artinya, Imam Mujahid rahimahullahu ta'ala berkata, sesungguhnya suara paling terburuk adalah suara hamir, yaitu keledai. Dan keadaan yang paling tinggi dari orang yang suka mengangkat suara adalah dia disamakan dengan keledai di dalam ketinggian suaranya, ya, di dalam lingkingan suaranya. Ditambah lagi dia dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ditambah lagi dia dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan penyamaan dengan keledai ini mengkonsekuensikan keharamannya. Ya, menyamakan, disamakan orang yang suka mengangkat suara untuk sesuatu yang tidak ada manfaatnya, disamakan dengan keledai. Dan ini adalah celaan yang sangat tercela. Kenapa? Karena Nabi Muhammad SAW menyebutkan bahwasanya suara-suara tersebut adalah suara-suara yang buruk, karena disamakan dengan hewan. Ya, setiap yang disamakan dengan hewan yang buruk-buruk, maka dia buruk. Seperti hadis riwayat Bukhari yang dibawakan oleh penulis di sini. Kita tidak mempunyai perumpamaan yang buruk, kecuali seorang yang minta kembali hadiahnya, seperti anjing yang dia menjilat kembali muntahnya. Lihat di situ perumpamaan orang yang buruk, sifat yang buruk, yaitu yang meminta kembali hadiahnya, disamakan dengan Allah, dengan disamakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan anjing yang minta kembali ataupun menjilat kembali ludah, menjilat kembali muntahannya. Ini menunjukkan haramnya sifat meminta kembali hadiah karena disamakan dengan binatang. Begitu juga seorang yang mengangkat suara sangat tinggi untuk sesuatu yang tidak ada faedahnya, disamakan dengan keledai. Dan ini menunjukkan kepada keharaman. Begitu juga dalam hadis riwayat Imam Bukhari, "Idza sami'tum siyahaddika fasallallaha min fadlihi fa innaha ra'at malakan wa idza sami'tum nahiqal himar fata'awadhu billahi minasy syaithan fa innaha ra'at syaitanan." Jika kalian mendengar kokokan ayam, maka mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala karunia-Nya, karena sesungguhnya ia telah melihat seorang malaikat. Dan jika kalian mendengar ringkikan suara keledai, maka minta pertolonganlah, minta perlindunganlah dengan Allah dari syaitan. Sesungguhnya keledai tersebut sedang melihat syaitan. Ini menunjukkan ibu-ibu saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah, bahwa perumpamaan atau dimisalkan dengan keledai ataupun hewan secara umum adalah permisalan yang buruk. Maka begitu juga ketika Allah berfirman, "Inna ankaral aswat la sautul hamir." Sesungguhnya suara yang paling buruk adalah suara ringkikan keledai. Nah, ini menunjukkan kepada keharaman ya mengangkat suara. Maka ajari anak-anak kita agar tidak mengangkat suaranya dengan angkat suara yang tidak ada manfaat padanya. Nah, ini ajari anak-anak kita agar tidak suka teriak-teriak, pembicaraannya terlalu mengangkat diri sendiri, pembicaraannya terlalu sombong, ya. Nah, kemudian ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan membaca bab yang baru yang disebutkan oleh penulis. Yaitu penulis mengatakan min hidayatil ayat. petunjuk-petunjuk dari ayat-ayat yang sudah disebutkan tadi, dari surat Luqman ayat 13 sampai kepada surat Luqman ayat ke-19. Apa saja petunjuk-petunjuk yang kita bisa jadikan pelajaran, bimbingan, ataupun referensi dalam mendidik anak? Yang pertama, penulis Syekh Muhammad Jamil Zainur rahimahullah berkata, masyru'iyatu wasiyatil walidi libnihi bima yanfa'uhu fid dunya wal akhirah. Disyariatkannya seorang orang tua memberikan wasiat untuk anaknya dengan wasiat yang bermanfaat untuknya di dunia dan di akhirat. Nah, ini juga menjadi pelajaran, petunjuk dari surat Luqman ayat 13 sampai 19 adalah bahwa orang tua jangan sibuk sendiri, jangan sibuk ibadah sendiri, akan tetapi dia mempunyai kewajiban yaitu memberikan wasiat kepada anaknya dengan sesuatu yang bermanfaat untuk anaknya, baik untuk perkara dunia anaknya ataupun perkara akhirat anaknya. Yang kedua, al-bad'u bitauhid wa tahdhir minasyirk li'annahu zulmun yuhbitul a'mal. Yang artinya termasuk petunjuk dari surat Luqman ayat 13 sampai 19 adalah memulai mendidik anak dengan tauhid dan memperingatkan terhadap kesyirikan, karena ia adalah kezaliman yang menghapuskan amal. Maka ini tugas semua orang tua agar memulainya dengan tauhid, ya. Agar memulai mendidik anak dengan perkara tauhid, mengenalkan tentang Allah, mengenalkan tentang tauhid, ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha Pencipta, Maha Pengatur, Maha Berkuasa, dan itulah yang disebut dengan tauhid rububiyah. Dalilnya alhamdulillahi rabbil alamin. Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa. Allah Subhanahu, segala puji bagi Allah Rabbul Alamin. Ya. Kemudian kenalkan bahwasanya karena Allah Sang Maha Pencipta, Pengatur, Berkuasa, kenalkan bahwa hanya Allah yang pantas untuk diibadahi. Yang pantas untuk diibadahi. Kemudian orang tua mengenalkan tentang kesyirikan agar menjauhinya, mengenalkan kepada anaknya. Baik itu perkara syirik akbar atau syirik asgar, dan kenalkan keburukan-keburukan kesyirikan, di antaranya menghapuskan amal, menghapuskan pahala atas amal, sebagaimana disebutkan oleh Allah dalam surat Al-An'am ayat 88. Dzalika bi anna Allaha huwal haq wa anna ma yad'una min dunihi wal batil. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang bunyinya, ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Itulah petunjuk Allah, yang Allah berikan petunjuk kepada siapa yang dikehendakinya dari hamba-hambanya, yaitu para nabi dan para rasul alaihi salatu wassalam. Kalau seandainya para nabi dan para rasul melakukan kesyirikan, maka sungguh akan terhapus amal ibadah mereka. Kemudian ahibati hafizakumullahu taala, kenalkan setelah itu tentang tauhid asma wa sifat, bahwa Allah memiliki nama-nama yang husna dan sifat-sifatnya yang maha tinggi. Walillahi asmaul husna fad'uuhu biha. Dan Allah memiliki nama-nama yang husna, maka berdoalah dengannya. Nah, ini harus diingatkan bahwa tugas orang tua yang paling pertama adalah memberikan pelajaran tauhid kepada anak-anaknya. dan memperingatkan keras tentang kesyirikan kepada anak-anaknya. Taib. Petunjuk yang ketiga dari surat Luqman ayat 13 sampai 19 adalah wujubu syukur lillah walil walidain wujubu birrihima wasilatihima, yaitu kewajiban bersyukur kepada Allah dan kepada kedua orang tua, dan kewajiban berbakti kepada kedua orang tua dan menyambung hubungan rahim selalu terhadap orang tua. Nah, ini setelah tauhid, maka perintah untuk berbakti kepada kedua orang tua. Ajarkan kepada anak-anak kita tentang bakti kepada orang tua. Yang keempat, wujubu ta'atil walidain fi ghairi ma'asiyatillah. Yang keempat adalah pelajaran dari surat Luqman ayat 13 sampai 19, kewajiban mentaati orang tua selama itu bukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal ini berdasarkan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam riwayat Bukhari dan Muslim. La ta'ata li ahadin fi ma'siyatillah, innama ta'atu fil ma'ruf. Tidak ada ketaatan apapun kepada seseorang siapapun dalam perihal bermaksiat kepada Allah. Sesungguhnya ketaatan hanya dalam yang ma'ruf, yang baik. Ya. Ini kita ambilkan dari ayat tadi. Bahwa apabila orang tua memaksa anaknya untuk melakukan maksiat, terutama kesyirikan, maka tidak boleh taat kepada orang tua tersebut. Nah, ini termasuk hal yang patut kita ajarkan kepada anak-anak kita. Tidak boleh taat kepada siapapun kecuali dalam perihal yang ma'ruf. Nah, yang kelima, wujubu tiba'i sabilil mu'minin al-muwahhidin wa tahrimi tiba'il mubtada'in. Yang kelima faedah dari surat Luqman ayat 13 sampai 19 adalah kewajiban mengikuti jalannya orang-orang beriman yang ahli tauhid, dan keharaman mengikuti orang-orang ahli bid'ah. Hal ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surat Luqman ayat 15 tadi, wattabi' samila man anaba ilayya, dan ikutilah jalan orang-orang yang kembali kepadaku. Tsumma ilayya marji'ukum, kemudian hanya kepada kalian tempat kembali kalian. Fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malu, dan maka aku beritahukan kepada kalian dengan apa-apa yang kalian lakukan. Ini menunjukkan bahwa kita menganjurkan, mendidik anak kita agar mengikuti jalan orang-orang yang bertakwa dan menjauhi jalan orang-orang yang tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak duduk kepada ahli maksiat, tidak boleh tidak boleh berteman dengan ahli bid'ah, tidak boleh duduk-duduk dengan ahli kesyirikan kecuali dalam rangka mendakwahi mereka. Ya, kecuali dalam rangka mendakwahi mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an akan hal ini, yaitu ayatnya berbunyi, surah An-Nisa ayat 140. Wa qad nazzala 'alaykum fil kitabi an idza sami'tum ayatillah yukfaru biha wa yustahza'u biha fala taq'udu ma'ahum hatta yakhudhu fi hadithin ghairi innakum idzam mithluhum innallaha jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannama jami'an. Dan sungguh Allah telah menurunkan kepada kalian di dalam Al-Qur'an bahwa apabila kalian mendengar ayat-ayat Allah diingkari dan diperolok-olok. Nah, ini orang-orang kesyirikan memperolok ayat-ayat Allah. Orang-orang ahli bid'ah, mereka mengingkari ayat-ayat Allah tentang kewajiban mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saja. Apabila kamu mendengar ayat-ayat Allah diingkari yang diperolok-olok terutama oleh orang-orang kafir, maka janganlah kamu duduk beserta mereka sehingga mereka memasuki pembicaraan yang lain. Karena sesungguhnya kalau kamu berbuat demikian, tentulah kamu serupa dengan mereka. Sesungguhnya Allah akan mengumpulkan semua orang-orang munafik dan orang-orang kafir di dalam jahannam. Ini ayat begitu tegas. Tidak bolehnya kita duduk dengan orang-orang ahli bid'ah, tidak bolehnya kita duduk dengan orang-orang ahli kesyirikan, kekufuran, sampai mereka melakukan pembicaraan yang lain. Begitu juga di dalam surat Al-An'am ayat 68. Wa idza ra'aita alladhina yakhuduna fi ayatina fa'a'rid 'anhum hatta yakhudhu fi haditsin ghairihi. Wa imma yunsiyannaka asyaitanu fala taq'ud ba'da adh-dhikra ma'al qaumidh dhalimin. Yang artinya, dan apabila kamu melihat orang-orang memperolok-olokkan ayat-ayat kami, maka tinggalkanlah mereka sehingga mereka membicarakan pembicaraan yang lain. Nah, ini enggak boleh duduk. Ya, jadi anak-anak kita tidak boleh duduk dengan ahli-ahli maksiat, tidak boleh duduk dengan orang-orang yang mengolok-olok agama. Kalau di zaman sekarang, ajari anak-anak kita jangan nonton hal-hal yang berbau maksiat, jangan nonton video-video yang mengolok-olok agama. Maka tinggalkanlah mereka sehingga mereka membicarakan pembicaraan yang lain. Ya, sini surat Al-An'am ayat 68. Nah, kemudian yang ke-6, faedah dari surat Luqman ayat 13-19, muraqabatullah fi sirri wal alan wa adamul istighfafi bil hasanati wasayyi'ah mahma qallat aw saghurat. Merasa selalu diawasi oleh Allah, baik dalam keadaan rahasia sendirian ataupun terang-terangan di hadapan orang banyak. Dan jangan pernah meremehkan kebaikan ataupun keburukan, baik itu sedikit ataupun kecil, jangan pernah remehkan. Kebaikan jangan pernah remehkan walaupun sedikit atau kecil, keburukan apalagi jangan pernah remehkan walaupun sedikit atau kecil. Karena tadi Allah bisa mendatangkan yang ada di dari langit, dari bumi, bahkan di dalam bebatuan Allah Subhanahu wa taala bisa mendatangkannya nanti pada hari kiamat. Yang ketujuh, wujubu iqamis salah bi arkaniha wa wajibatiha wal itminani bi fiha. Kewajiban mendirikan salat dengan mengerjakan rukun-rukunnya, kewajiban-kewajibannya dan tumakninah di dalamnya. Nah, ini pelajaran yang ketujuh, yaitu ketika Allah berfirman, ya bunayya aqimis salah. Wahai anakku sayang, dirikanlah salat. Kata-kata dirikanlah bukan hanya sekedar mengerjakan, tetapi dirikanlah berarti menjaga waktunya, memperhatikan rukun-rukunnya, memperhatikan kewajiban-kewajibannya, menjaga tumakninahnya, tidak terlalu cepat. Nah, ini termasuk daripada faidah surat Luqman ayat 13-19 dalam pendidikan anak. Kemudian yang ke-8, wujubul amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar an 'ilm wa lutfin hasba istita'atihi bil hikmati wal mu'idhatil hasanah. Yang ke-8 yaitu kewajiban beramar ma'ruf nahi munkar, tetapi harus di atas ilmu, tidak boleh tidak di atas ilmu. Nanti malah bukan memerintahkan kepada yang ma'ruf, tetapi malah mencegah dari yang ma'ruf. Dan bukan mencegah dari yang mungkar, malah memerintahkan kepada yang mungkar. Nah, ini harus di atas ilmu. Orang melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi kalau anak kita tidak mempunyai ilmunya, maka sudah diam saja. Ya, nanti pada saat yang akan datang, dia sesudah berilmu baru melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Itu pun dilakukan dengan lutf, dengan kelembutan, sesuai dengan kesanggupannya. Kemudian juga dengan hikmah. Hikmah di sini maksudnya adalah dengan ayat Al-Qur'an atau hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan nasihat yang baik. Kemudian penulis membawakan hadis riwayat Imam Muslim, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi, fa illam yastati' fa bi lisanihi wa illam yastati' fa bi qalbihi wa dzalika adhaful iman." Barang siapa yang melihat dari kalian kemungkaran, maka hendaklah dia rubah dengan tangannya. Nah, ini bagi siapa yang mampu, ya, mempunyai kekuasaan, punya kewenangan. Dan jika dia tidak sanggup, maka hendaklah dia rubah dengan lisannya, menasihati. Kalau di zaman sekarang juga dengan lisan adalah tulisan di media-media sosial, jika ada penyimpangan maka dinasihati. Dan jika tidak sanggup, maka dengan hatinya. Yang demikian itu adalah selemah-lemah iman. Nah, ini adalah petunjuk dari ayat surat Luqman ayat 13-19, petunjuk yang ke-8. Petunjuk yang ke-9 dari ayat-ayat tersebut adalah as-sabru ala ma yalhaqal amiru wan nahi min adha wa annahu min azmil umur. Bersabar atas apa yang didapati oleh orang-orang yang memerintahkan kepada yang ma'ruf dan mencegah akan yang mungkar. Bersabar dari keburukan. Maksudnya saat berdakwah hendaknya dia sabar sehingga dia tetap melanjutkan dakwahnya meskipun mungkin ada tentangan, ada ucapan yang tidak yang menyinggung hatinya, maka dia bersabar. Dan itu adalah termasuk daripada keteguhan sikap. Yang ke-10, tahrimul kibr wal ikhtiyal fil masyi. Ya, keharaman berbuat takabur, sombong dan mencongkakkan diri di dalam berjalan. Jalan terlalu menegapkan dada ataupun jalan terlalu memanjangkan pakaian, jalan terlalu berkecak pinggang dan seterusnya. Ya, sombong, merasa memiliki sesuatu yang tidak dimiliki oleh orang lain ataupun dia menyombongkan diri di hadapan orang lain. Yang ke-11, al-i'tidal fil masyi matlub fala yusri'u wala yubti'. Yang ke-11, pelajaran yang kita bisa ambil dari hadis ini adalah bahwa, atau dari ayat-ayat ini, yaitu sederhana dalam berjalan itu yang dituntut di dalam syariat. Maka tidak terlalu tergesa-gesa, tidak juga terlalu terlambat. Dan ini berlaku juga di dalam menyetir kendaraan, baik motor, mobil, atau yang semisalnya. Itu sederhana. Saya dulu waktu itu ada pernah diantar oleh sopir travel dari Tanjung ke Banjarmasin. Dia cuma memakai 70 kecepatan 70 km per jam. 70 km per jam. Saya lihat terus 70 tidak lebih. Paling-paling bedanya cuma 15 menit ya, atau 10 menit dengan orang yang kebut-kebutan. Maka tidak terlalu tergesa-gesa, tidak juga terlalu lambat. Kemudian yang ke-12 yaitu ada murafi saut ziyadatan alal hajah, yaitu tidak mengangkat suara ya di atas keperluan atau di atas hajat. Maksudnya tidak ada manfaatnya, li'annahu min adatil hamir, karena itu kebiasaan hewan keledai. Hewan keledai, dan hewan keledai adalah hewan yang paling buruk dari sisi suaranya, kemudian juga dari sisi kecerdasannya, dia buruk. Maka sering digunakan untuk percontohan keburukan keledai tersebut. Yang ke-13, al-i'tidal fi kulli amrin minal umur, yaitu sederhana, selalu proporsional di dalam segala perkara. Tidak boleh terlalu berlebihan di dalam perkataan, ucapan, saat berkisah-kisah. Tidak terlalu berlebih-lebihan di dalam duduk, berbaring, ngobrol dengan orang lain juga tidak terlalu berlebih-lebihan. Pokoknya dalam segala hal harus sesuai dengan porsinya. Nah, nah ini ibu-ibu, saudari-saudari muslimah, selesai bab yang kedua, yaitu penjelasan dari ayat-ayat tadi. Apa saja petunjuk-petunjuk Al-Quran, dari Al-Quran yang kita bisa ambil, ya, yang kita bisa ambil dari surat Luqman ayat 13 sampai 19. Nah, saya ingin melanjutkan, atau kalau kita lanjutkan mungkin akan terpotong di tengah. Kiranya cukup sampai di sini kajian, dan kalau seandainya ada yang bertanya maka dipersilahkan. Kalau seandainya ada yang bertanya dipersilahkan. Baik yang menonton di media sosial ataupun yang melihat saya langsung atau hadir di kajian ini. Nah, silakan ibu-ibu jika ada pertanyaan. Dan untuk menggunakan kesempatan kali ini, saya akan melakukan live di Instagram. Mungkin ada pertanyaan-pertanyaan yang ingin disampaikan oleh para pemirsa, maka dipersilahkan. Silahkan ibu-ibu jika ada yang ingin bertanya. Nah, masih ada waktu sekitar 15 menit, maka saya persilahkan jika ada ibu-ibu, baik yang hadir di dalam kajian ini ataupun yang menonton saya melalui via Facebook ataupun Instagram, maka dipersilahkan untuk menyampaikan pertanyaan. Mudah-mudahan kita bisa berbagi apa yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Silahkan. Silahkan jika ada juga yang dari Instagram yang ingin bertanya, saya akan langsung jawab secara live sekarang. Masih ada waktu sekitar 15 menit sebelum kita melakukan memberhentikan kajian ini. Nah, Ustaz, sebentar, berapa lama waktu untuk orang yang safar mengkodok sholatnya? Berapa lama waktu untuk orang yang safar mengkodok sholatnya? Maksudnya mungkin adalah kalau kita safar, berapa lama kita mengkosor sholatnya, bukan mengkodok ya, mengkosor sholatnya. Maka jawabannya adalah apa? Kita sekarang berbicara tentang jarak dulu. Seseorang boleh mengkosor sholat sebagaimana firman Allah dalam surah An-Nisa, wa idza darabtum fil ardh falaysa alaikum junahun an taqsuru minas salah, yang artinya jika kalian bepergian di bumi maka tidak mengapa bagi kalian untuk mengqasar salat. Bepergian di sini karena di dalam Al-Qur'an disebutkan secara mutlak dan tidak ada pembatasannya di dalam ayat yang lain. Begitu juga di dalam hadis-hadis lain, tidak ada pembatasan secara mutlak tentang safar, maka dikembalikan kepada urf, yaitu kebiasaan. Dikembalikan kepada urf, yaitu kebiasaan. Maka dikembalikan kepada kebiasaan. Apa kebiasaan orang di daerah tersebut? Misalkan saya beri contoh, orang Jakarta ke Bandung, apakah disebut safar atau tidak oleh orang Jakarta dan orang Bandung? Maka jawabannya, disebut safar berarti safar. Maka pada saat itu dia boleh mengqasar salatnya. Ini kalau berkaitan dengan jarak. Dan ini berbeda dengan pendapat jumhur ulama. Jumhur ulama mengatakan bahwa qasar salat itu dalam jarak 80 km. Kalau sudah bersafar 80 km, maka diperbolehkan untuk mengqasar salat. Pendapat yang lebih kuat, saya lebih condong kepada tadi, segala sesuatu yang disebutkan secara mutlak di dalam Al-Quran dan belum ada pembatasannya dalam ayat yang lain ataupun di dalam hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, maka pada saat itu tidak dikembalikan kepada kebiasaan. Dikembalikan kepada kebiasaan. Taib. Adapun kalau berbicara tentang berapa hari, misalkan saya dari Banjarmasin bersafar ke Jakarta, berapa hari? Saya lebih condong kepada pendapat saat sekarang ini, pendapat 19 hari. Artinya, kalau lebih dari 19 hari, maka diperbolehkan, maka seseorang baru sholatnya sempurna. Jadi kalau seandainya sholatnya, kalau seandainya dia di daerah yang dia safar tersebut itu kurang dari 19 hari, maka pada saat itu dia boleh mengqasar pada waktunya. Tetapi untuk laki-laki lebih baik dia sholat berjamaah di masjid. Untuk laki-laki lebih baik dia sholat berjamaah di masjid. Nah, pertanyaan kedua dari Aditya Pratama 8. Mohon nasihatnya Ustaz untuk diri ini yang selalu ingin berbuat maksiat di saat sendirian. Tadi sudah kita katakan, yaitu muraqabatullah, merasa selalu diawasi oleh Allah. Allah maha mendengar, Allah maha melihat, Allah maha mengetahui. Itu satu. Yang kedua, meyakini bahwa segala perbuatan kita akan dimintai pertanggungjawaban nanti pada hari kiamat. Makanya para ulama mengatakan, la taj'alillah ahwanan nadhirina ilaik. Jangan engkau jadikan Allah zat yang paling rendah saat melihatmu. Ini kalau dilihat oleh manusia takutnya luar biasa, akan tetapi saat dilihat oleh Allah dan Allah maha melihat, maka dia acuh tak acuh dengan penglihatan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian ingat bahaya bermaksiat saat sendirian, sebagaimana hadis riwayat Imam Ibnu Majah, la'alamanna aqwaman min ummati ya'tuna yawman qiyamah bihasanatin amthali jibali tihamata bidhan fayaj'aluha Allahu azza wa jalla haba'an manthura. Sungguh aku akan memberitahukan kepada kalian orang-orang dari umatku yang datang pada hari kiamat dengan bergunung-gunung pahala seperti gunung Tihamah. Lalu Allah subhanahu wa ta'ala menjadikannya sebagai debu-debu yang berterbangan. Lalu Thauban radhiyallahu anhu, sahabat Nabi yang meriwayatkan hadis ini, beliau mengatakan, ya Rasulullah sifhum lana jallihim alaina alla nakuna minhum wa nahnu la na'lam. Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sifati mereka untuk kami, ceritakan kepada kami tentang mereka agar kami tidak melakukan seperti perbuatan mereka. Bayangkan, pahala bergunung-gunung habis ini dijadikan oleh Allah sebagai debu-debu yang berterbangan. Maka Rasulullah SAW bersabda, innahum min ikhwanikum, mereka itu adalah kawan-kawan kalian, saudara seiman, berarti mereka orang beriman. Ya'khudhuna minal lail kama ta'khudhun, mereka sholat malam di malam hari sebagaimana kalian sholat malam. Walakinnahum idza khalau bimaharimillah intahakuha, akan tetapi jika mereka bersendirian dengan hal-hal yang diharamkan oleh Allah, mereka melanggarnya. Ini ada pertanyaan dari Nikesha underscore Ivana. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bolehkah mengikuti undian berhadiah dengan menukar struk belanjaan tapi dalam rangka perayaan ultah supermarket? Barakallahu fiik. Maka jawabannya, ini adalah judi. Ya, kenapa? Karena kita belanja di supermarket tersebut, kemudian kita dapat kupon, kemudian kupon tersebut kita undi. Maka ini judi, karena itu di dalamnya terdapat untung-untungan. Tapi kalau seandainya orang ingin belanja saja di sana dan tidak ikut undiannya, maka boleh. Ya, tidak mengapa. Wallahu a'lam. Kemudian ada De Fatur. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa doa yang sahih di saat sujud? Subhana rabbiyal a'la, atau boleh ditambah wa bihamdi. Boleh juga dengan doa-doa yang lain, subuhun quddus rabbul malaikati warruh, subhana dzil jabarut wal malakut wal kibriya wal azama. Kemudian juga boleh berdoa, Allahummaghfirli dzambi kullahu diqqahu jillahu awwalahu wa akhirahu alaniyatu wa sirrah. Boleh berdoa dengan doa seperti itu, dan boleh memperbanyak doa dengan memperbanyak doa apa saja. Karena Rasulullah SAW bersabda, aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih fa huwa sajid. Keadaan yang paling dekat antara seorang hamba dengan Rabbnya adalah saat dia sujud. Maka fa'akthiru fihi du'a fa innahu qaminun an yustajab lakum. Perbanyaklah doa di dalamnya, sesungguhnya lebih diharapkan dikabulkan doanya. Dan saya berpesan kepada kaum muslimin bahwasanya berdoa di dalam sholat lebih utama dibandingkan berdoa setelah sholat. Apalagi kalau seandainya setelah sholat berdoanya berjamaah. Nah, ini belum ada contohnya dari Rasulullah SAW. Saya lirik ke Facebook ya. Ini sudah banyak pertanyaan dari kawan-kawan di Facebook juga. Dari Raisa Amini. Ustaz, maksudnya bagaimana tidak boleh duduk bersama ahlul bid'ah? Maksudnya adalah ahlul bid'ah, orang-orang yang mengerjakan perbuatan bid'ah, maka kita jangan duduk-duduk bersama mereka, karena nanti akan tersambar syubhat mereka. Itu maksudnya. Wallahu a'lam. Kemudian dari Malik Sa'id atau Sa'ad. Bismillah, bagaimana dengan anak yang tinggal dengan ibunya setelah orang tuanya bercerai? Bagaimana sikap seorang ayah dalam mendidik anak yang demikian? Barakallahu fiik. Yang jelas, baik sang ibu atau sang ayah yang sudah berpisah, mereka kedua-duanya bertanggung jawab atas pendidikan anaknya. Ya, atas pendidikan anaknya. Mereka dua-duanya bertanggung jawab. Maka sang ibu yang bercerai dengan suaminya ini, dia hendaknya menjadikan perceraian tersebut sebagai pelajaran bagi kehidupannya. Hendaknya dia mencari laki-laki yang baik agama dan akhlaknya. Begitu juga sang suami yang bercerai dengan istrinya ini, dia menjadikan pelajaran dalam kehidupannya perceraian tersebut, sehingga dia mencari istri yang lebih didahulukan adalah agamanya. Rasulullah SAW bersabda, "Fadhfar bidzatid din taribat yadak." Hendaknya engkau dahulukan yang mempunyai agama, sesungguhnya engkau akan beruntung. Kita kembali ke live Instagram dari Deviara. Bismillah. Misalnya ada dua orang yang satunya sudah kenal sunnah, tapi hafalannya sedikit. Sedangkan yang satunya hafalannya banyak tapi belum kenal sunnah. Dari segi usia sama, mana yang harus jadi imam? Maksudnya mungkin suami, maksudnya mungkin imam sholat ya. Maka jawabannya adalah, Rasulullah SAW bersabda, aqra'ukum likitabillah. Yang paling utama menjadi imam bagi kalian adalah yang paling banyak hafalan Al-Qur'annya. Ya, kemudian kalau seandainya sama, Kalau seandainya sama hafalan Al-Qur'annya, maka yang paling utama adalah yaitu yang paling berilmu di antara kedua orang yang sama tersebut. Maka semestinya yang terkumpul dalam diri seorang imam salat adalah yang paling banyak hafalannya dan paling banyak ilmu agamanya. Paling banyak ilmu agamanya. Wallahu a'lam. Dari Ummu Uwais DF, apabila suami istri telah bercerai, apakah mertua masih termasuk mahram? Maka jawabannya iya, mertua adalah mahram abadi. Tidak ada mertua kemudian setelah bercerai kemudian mertua jadi mantan mertua, enggak ada. Ya, mertua artinya mertua tidak boleh menikahi menantunya setelah itu. Meskipun setelah bercerai. Ya, mertua tidak boleh menikahinya meskipun setelah bercerai. Dari Jessica Tiara _ Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Minta saran nama anak laki-laki yang bagus apa ya? Maka namanya yang bagus adalah nama seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu diantaranya Zaid. Zaid ya, namanya adalah Zaid. Zaid bin Thabit. Banyak nama sahabat Zaid ya, termasuk nama yang bagus. Nah, kita ke mana ini? Taib. Dari Fahidan Ibrahim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi Ustaz. Amin. Allahumma amin, dan yang berdoa juga. Masalah pendidikan anak. Saya dan istri alhamdulillah sudah mengenal sunnah, walhamdulillah. Dan saya sekarang mendidik anak lebih ke menerapkan sunnah di dalam keseharian anak, mengenalkan hukum musik, mengajarkan wajibnya sholat dan lain-lain. Tapi setiap saya silaturahim kepada saudara anak saya, selalu dikasih YouTube nyanyi-nyanyi dan lain-lain. Hati kecil saya tidak menerima terkadang. Taib. Yang jelas, apakah sikap saya termasuk sikap yang tercela, yaitu menjadikan malas bersilaturahim? Apakah sikapnya tercela? Maka jawabannya, tetaplah bersilaturahim, dan kemudian saat bersilaturahim tersebut jika terjadi kemungkaran, maka nasihatilah dengan baik, dengan santun. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-mu'min alladhi yukhalitun nas wa yashbir 'ala adahum khairun minal mu'min alladhi la yukhalitun nas wa la yashbir 'ala adahum." Seorang yang beriman yang bersabar dengan yang bergaul dengan manusia dan bersabar saat bergaul tersebut lebih baik daripada orang yang tidak bergaul dan tidak bersabar. Nah, dari Akhwat Singaraja Bali Al-Ghuraba. Apa itu santet, Ustaz? Santet itu adalah sesuatu yang dibuat oleh dukun, tukang sihir, untuk seorang lelaki akhirnya cinta kepada perempuan, seorang perempuan cinta kepada lelaki yang asalnya membenci. Itu namanya santet. Kemudian dari Ria titik anti sweet. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon nasihatnya untuk diri saya yang selalu bermaksiat saat sendirian. Tadi sudah saya jawab ya, yaitu muraqabah, kemudian agungkan Allah Subhanahu wa taala, kemudian juga mengingat bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan meminta pertanggungjawaban nanti di hari kiamat. Kemudian yang kedua, jangan lupa berdoa kepada Allah. Di antara doa yang bisa dibaca adalah yaitu Rasul sallallahu alaihi wasallam berdoa, Allahumma inni a'udzubika min munkaratil akhlaq wal a'mal wal ahwa wal adwa. Ya Allah, aku berlindung dari keburukan akhlak, perbuatan dan hawa nafsu. Nah, ini termasuk daripada doa yang bisa dibaca. Nah, waktu tinggal sedikit, kita baca dari pertanyaan yang hadir di sini. Bagaimana cara anak kita biar tidak berdusta? Dan kalau berdusta, bagaimana cara menghukumnya? Maka jawabannya, anak kita agar tidak berdusta, maka kita contohkan jangan sampai berdusta. Cara pendidikan yang paling terbaik adalah dengan suri tauladan, mencontohkan kepada anak agar tidak berdusta. Sebagaimana yang terjadi pada hadis riwayat Imam Abu Daud ketika ada seorang ibu memanggil anaknya, "Ya bunayya ta'al u'tik," wahai anakku, mari ke sini, aku mau ngasih engkau sesuatu. Maka sang Rasul sallallahu alaihi wasallam yang waktu itu ada di tempat mengatakan, "Idza ja'atka famadza aradti an tu'tiyah?" Jika anakmu datang, maka ja'atki, idza ja'aki. Jika anakmu datang, maka apa yang engkau ingin kasih kepada anakmu tersebut? Maka ibunya menjawab, "U'tihi tamran," aku akan memberikan kepadanya kurma. Maka Rasulullah SAW mengingatkan, "In lam tu'tihi kutibat alaihi kidbah." Jika engkau tidak memberi kepadanya, maka padahal engkau sudah janji, maka engkau ditulis dusta atasmu. Jadi menunjukkan bahwasanya orang tua kadang bisa menjadi guru yang paling baik untuk anaknya dalam kejujuran atau sebaliknya dalam dusta. Nah, ini maka saya nasihatkan agar orang tua memberikan contoh agar tidak pernah berdusta kepada anaknya. Kalau anaknya berdusta, bagaimana cara menghukumnya? Cara menghukumnya tidak perlu dihukum dengan hukuman yang kasar, ya. Tapi nasihati dulu, ingatkan dulu, ajari dulu berkali-kali, terus-terusan ajari bahwa dusta itu haram, dusta itu dosa besar, dusta itu dimurkai oleh Allah, dusta itu mendatangkan keburukan. Innal kadziba yahdi ilal fujur, sesungguhnya dusta mendatangkan keburukan. Wa innal fujura yahdi ilan nar, dan sesungguhnya keburukan mendatangkan, menghantarkan kepada neraka. Wala yazalu rajulu yakdzibu wa yataharral kadziba hatta yaktaba 'indallahi kadzdzaban, masih saja seseorang berdusta dan akhirnya ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai tukang dusta. Wallahu a'lam. Saya sedang hamil 2 bulan dan orang tua saya sudah merencanakan tanggal untuk melaksanakan acara 7 bulanan. Saya sudah berusaha menasihati beliau dengan baik tentang perkara tersebut, lalu beliau mengatakan ini hanya acara selamatan dan hanya adat, jangan takut ada kesyirikan insyaallah. Lalu bagaimana sikap saya terhadap pendapat dan keinginan beliau? Apakah saya harus tetap mengikuti beliau? Haram hukumnya mengikuti orang tua dalam hal acara 7 bulanan, karena di dalamnya terdapat perbuatan bid'ah dan dikhawatirkan mengandung kesyirikan. Karena 7 bulanan tersebut ada keyakinan bahwa apabila seorang 7 bulanan mandi-mandi, diyakini akan mudah melahirkan. Maka ini adalah keyakinan bid'ah yang belum ada contohnya dari Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Adapun adat, adat asal hukumnya mubah, boleh selama tidak bertentangan dengan syariat, dan sekarang dia bertentangan dengan syariat. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, di dalam acara 7 bulan nanti ada acara pemotretan-pemotretan, sedangkan saudari tidak memakai pakaian yang sewajarnya, akan membuka aurat, maka ini tidak diperbolehkan, diharamkan dilakukan di dalamnya. Nah, kira-kira itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih kepada ibu-ibu yang hadir di majelis ini, kemudian juga para pemirsa di live streaming Facebook, kemudian juga Instagram. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat, apa yang baiknya dari Allah Subhanahu wa taala. Kita cukupkan dengan kafaratul majelis. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa sallallahu nabiyana Muhammad, walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.